beli durian. Belitung ukurannya lebar. Acara Little VIP emang keren. Tapi sayang calon tong bisa gambar. Hot! Warisan. Udah tahan emosi, bisa dibicarakan baik-baik. Udah. Ini sebenarnya siapa sih Anda ini? Bukannya berkelahi. Ini apa? Latihan silat. Ya ampun. Sambut seni. Oh, ini tadi sambut seni latihan silat. Iya. Ngobrol dong. Kirain berkelahi. Ini siapa namanya? Ucup. Ucup, ini Icip pasti nih. Pitung. Ini siapa? Pitung. Kirain Ucup dan Icip. Pitung. Jadi kalian tadi ini salah satu silat seni tradisi Betawi ya? Iya, betul. Wah, luar biasa. Nah, Ucup, Pitung, kita lanjutin ngobrolnya di sofa ya? Iya. Mau ya? Iya. Let's go. Tepuk tangan buat Ucup dan Pitung. Silakan duduk. Selamat datang di Little VIP ya. Itu tadi kalau boleh tahu nih, kita semua pengen tahu. Silat apa namanya tadi? Cingkrik. Silat cingkrik? Iya. Asli Betawi itu ya? Betul. Kenapa dinamakan cingkrik? Soalnya cingkrik itu cingkrak-cingkrik. Lompat-lompat. Oh, lompat-lompat makanya di cingkrak-cingkrik makanya namanya? Cingkrik. Nah, ini kalau boleh supaya tak kenal maka tak sayang. Boleh perkenalkan diri dulu. Nama Anda yang lengkap siapa? Ucup nih. Nah, pemirsa, halo. Nama saya Ucup. Oh. Nama lengkapnya. Gimana sih? Nama lengkap ayah. Yusuf Alfiansyah. Wah, Yusuf Alfiansyah. Dipanggil Ucup. Nah, betul. Perkenalkan juga dong jagoan gitu. Nama lengkap ayah Bilal Muhammad Pitung. Bilal Muhammad Pitung? Iya. Emang ada pitungnya? Ada. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong buat mereka. Silakan duduk. Nih, penasaran nih. Anda ini kan masih muda, masih kecil. Ucup ini usia berapa? 10. Oh, berarti kelas 4? Iya. Wih. Kita tahu. Ya iyalah. Kita masa kagak tahu. Kalau si Pitung? Umur 7. Oh, kelas 1? Oh, kelas 1 sama kelas 4. Satu sekolah? Beda. Oh, beda. Ya, jangan dicampur, kan dikira gaduh-gaduh. Nih, ini mulai belajar silat cingkrik kapan? Udah lama belum? Dari umur. Ya, umur berapa ya? 5 tahun. Oh, Ucup, Anda umur 5 tahun sudah belajar? Iya, mencilat asal-asalan. Oh, awalnya asal-asalan. Iya. Terus akhirnya? Bisa. Oh, bisa tapi asal-asalan juga. Ya. Ya. Aduh. Ini akhirnya apa? Ikut perguruan silat gitu? Iya. Iya. Nah, kalau si Pitung umur berapa belajar 3. Silat? Umur 3 tahun. Tapi asal-asalan sama. Asal-asalan sama. Berdua Anda ini memang asal-asalan ya. Tapi akhirnya bareng-bareng ini. Bareng. Di perguruan bareng. Bareng. Kenapa suka dengan pencak silat? Mau ngelestarin budaya Betawi. Weh, tepuk tangan. Ada pantunnya. Ada pantunnya? Iya. Coba. Apa pantunnya? Kaciawi ke cabang bungin. Kecipete lewat semanggi. Seni budaya Betawi, kudu kita kembangin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Luar biasa. Melestarikan budaya Betawi ada pantunnya. Nih, kalau saya boleh tanya nih, Anda belajar silat tuh kesulitannya apa sih belajar silat? Enggak ada yang sulit. Enggak ada yang sulit. Iya. Yeah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Betul. Ini tegas banget nih ya. Mak, kalau malam ronda ya Anda ini. Waduh. Kayaknya kampungnya Ucup ini aman. Maling enggak ada berani datang. Karena maling datang ada pantunnya. Aduh. Nah, ini ngomong-ngomong. Ini pernah pentas enggak tuh? Kesenian Betawinya silat apa? Pengalaman. Juara lenong. Juara satu lenong. Jakarta Barat. Weh. Juara satu lenong se Jakarta Barat. Nah, yang kedua nih. Ucup juara tiga. Perorangan silat. Kedua apa ketiga? Bener dong. Kedua. Katanya juara tiga. Ya juara tiga nih. Kedua. Lah. Kedua juara tiga. Yeah. Yang benar juara dua apa juara tiga? Juara tiga. Oh ini prestasi yang kedua maksudnya? Betul. Juara tiga apa tadi? Perorangan silat. Se-apa ini? Se-Jakarta Barat. Hebat. Nih, dia juga ada pengalaman nih, calon tong. Ini ada pengalaman juga? Ada. Pernah tampil di mana dulu? Di gubernur. Oh di depan gubernur? Yeah. Acara apa tuh? Ulang tahun Betawi. Yang tampil dia apa? Anda sih? Dia. Ya kita biar Pitung. Pitung. Anda malah nakut-nakuti saya loh. Pitung. Pitung. Tampil di depan gubernur. Iya. Terus apa lagi? Berbakat. Diinget-inget dulu. Juara satu berbakat deh. Apa itu? Di TV swasta. Oh juara satu berbakat. Waktu itu tampil ngapain Anda? Silat juga atau? Silat. Silat juga? Iya. Kecil-kecil cabai rawit. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ini kalau pengalaman, ini ngomong-ngomong silat jingkrik. Anda menguasai berapa jurus silat? Tiga. Tiga itu apa aja itu? Tiga. Keset. Keset. Keset bacok gedor. Keset bacok gedor. Sama keset gedor. Keset gedor. Iya. Coba bisa dipraktekan nggak? Anda berdua apa juga tuh? Pitung. Keset bacok gedor. Boleh dipraktekin. Boleh. Ayo tong. Agak jauh nih. Ayo tong. Di sini aja. Oh di sini. Iya, wah jauh-jauh amat. Berdua di sini. Bisa aja ya. Ucup ya. Iya. Coba. Salam. Kebet. Pasang buku. Buka. Set. Bacok. Tung. Set. Bacok. Tung. Cuk. Set bacok gedor. Yeah. Berarti selain apa pentas silat, lu juga sering pantun gitu dong? Pernah. Palang pintu. Palang pintu kereta api. Penganten. Oh, palang pintu penganten Betawi itu ya, kalau ada tamu datang, temanten pria. Dicegat. Yeah. Oh, pernah tampil gitu. Pantunan habis itu silat. Bisa berdua ini bisa? Bisa. Siap. Ye. Yeah. Siapnya siap, Cak. Gitu aja. Siap. Sadis amat. Silakan, Pak. Aduh, pantun ya. Tepuk tangan buat Ucup dan Pitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua yang umpame keramat. Kalau ngomong jangan nyakitin hati. Datang dengan segala hormat. Mau diterima dengan senang hati. Jadi abang udah niat bang datang kemari. Udah dari bujuk subuh sampai bujuk robek udah niat datang kemari. Kalau makan buah kenari, jangan ditelan biji-bijinya. Kalau abang udah niat datang kemari, ayo pengen tahu apa tujuannya. Abang. Iya bang, apa abang mau jadi penonton di sini? Sembarangan. Kalau mau jalan ke Selipi, jalannya tengah hari. Kalau bukan karena acara Little VIP, gak bakalan ayah datang kemari. Oh, jadi urusan acara Little VIP abang datang kemari? Yalah, masa lomba balap karung? Bang, kalau mau masuk sini gak gampang, bang. Yang pertama, berbakat. Yang kedua, pintar. Nah, yang ketiga, berprestasi. Betul gak? Betul. Nah, yang terakhir, berani. Abang berani gak lawan ayah? Kecil berani. Waduh. Bang, ada badut dari Cikini. Biar ayah gendut, adiknya Sarini. Oh, Sarini artis? Bukan, tukang sayuran. Katakan aja mau jeleknya labu. Sembarangan. Bang, batu akik, batu cambang. Batu bergambar ikan mujair. Bukannya sombong, bisa jalan di atas air. Abang hebat gak kelelap? Orang air semata kaki. Silaturahmi bukan cuma lebaran. Kalau perlu tiap hari dengan kesadaran. Kalau menang bukan jadi ukuran. Yang penting kita jalin tali persaudaraan. Kata Lipi, membeli durian. Litong, ukurannya lebar. Acara Little VIP emang keren. Tapi sayang calon tong rusak gambar. Wah, diundang bikin yang undang malah rusak gambar. Ini saya balas pantun. Apaan? Kaca pecah tertimpa senter. Tanam pohon biar tumbuh. Ini bocah-bocah emang pinter. Sayang kalau berjejer kayak angka 10. Ya. Oh kan, bisa pantun gue. Tepuk tangan sekali lagi buat Ucup dan Pintun. Wah, luar biasa. Terima kasih ya sudah datang di Little VIP. Tetap lestarikan kesenian tradisional, terutama kesenian Betawi yang Anda cintai. Tuh. Tepuk tangan sekali lagi buat tamu VIP kita. Luar biasa. Saya akan tutup dengan pantun lagi di segmen ini. Buah mangga, buah pepaya. Tuh. Buah durian kulitnya berduri. Bo. Pemirsa, jangan kemana-mana. Little VIP akan kembali lagi. Ucup kalau mau jadi pemain film, film jagoan Betawi, Ucup jadi jagoannya. Pitung kalau diajak main film, mau film si Pitung. Aku mau jadi si Pitungnya. Bapak Jokowi terima kasih karena sudah menelpon saya. Absolute pitch. Itu apa sih sebenarnya? Menebak semua nada dengan 100% nada.